Aku berdoa, kamu menyadari, kamu sedang menyakiti aku, tapi tak merasa. Memikirkan aku terus menunggu dirimu, menunggu sadarmu. Siapa kamu?